الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Zadul Ma'ad. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah ba'da maqdamihi min Khaybar ila Syawwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di kota Madinah sepulangnya beliau dari Khaybar sampai di bulan Syawwal. وبعث في خلال ذلك السرايا di hari-hari itu, di sela-sela itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim saraya, pasukan-pasukan perang kecil. Minha sariyatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ila Najd qibala Bani Fazar. Di antaranya adalah pasukan perang Sariyah dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengarah ke Najd, khususnya ke Bani Fazar. Wa ma'ahu Salamah bin al-Aqwa. Di pasukan kecil ini ada sahabat lainnya, yakni Salamah bin al-Aqwa. Wa qabisah mihi jariyatan hasna. Kemudian setelah dibagi ghanimah, ada jariyah, yakni budak, yang jatuh ke tangannya Salamah ibn al-Aqwa, jariyatan hasna, budak perempuan yang cantik. Fastauhabaha minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya budak perempuan itu dihadiahkan kepada beliau. Wafada biha asra minal muslimina kanu bi Makkah. Jariyah ini diperuntukkan untuk menebus tawanan perang dari kalangan kaum muslimin yang ditawan di Makkah. Barakallahu fikum. Perempuan budak ini diserahkan ke mereka dan tawanan kaum muslimin dibebaskan. Itu syariah yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa minha syariah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi 30 raqiban nahwa Hawazin. Kemudian kelompok kecil syariah dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, 30 raqib, terdiri dari 30 penunggang kuda, mengarah ke Hawazin. Faja'ahumul khabar faharabu waja'u mahallahum falam yalqa minhum ahada. Mereka diutus oleh Rasulullah ke Hawazin. Ternyata kabar mereka telah sampai duluan ke Hawazin. Faharabu, sehingga orang-orang Hawazin lari. Waja'u mahallahum. Kemudian pasukan Umar radhiyallahu taala anhu tetap melanjutkan perjalanan sampai ke tempat mereka. Falam yalqa minhum ahada. Ternyata daerah itu sudah kosong, tidak ada lagi orang-orang, semuanya sudah pada pergi. Fansarafa raji'an ila al-Madinah. Maka beliau pun kembali ke Madinah, yakni pasukannya Umar. Faqalahu dalil, halaka fi jam'in min khaz'am ja'u sa'irin. وقد أجدبت بلادهم. فقال عمر لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض لهم. Kemudian dalil ini penunjuk jalan, karena di zaman dahulu barakallahu fikum ada penunjuk jalan yang biasa disewa barakallahu fikum, dan orang-orang ini memiliki keahlian dalam mengenali arah, mengenali wilayah. Orang ini mengatakan, memberi tawaran kepada Umar, halaka fi jama'in min Khas'am ja'u sa'irin. Maka engkau menghadapi pasukan dari Khas'am, mereka dalam kondisi perjalanan. Maka ajdabat biladuhum, sementara negeri mereka sudah dalam kondisi paceklik. Umar berkata, Rasulullah tidak memerintahkan aku untuk itu, dan beliau tidak memberikan isyarat-isyarat ke sana. Baik. Wa minha sariyatu Abdullah bin Rawahah fi 30 raqiba. Sariyah yang lain diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah, juga terdiri dari 30 pasukan berkuda. Fihim Abdullah bin Unais ila Tayyib Yasir ibn Rizam al-Yahudi. Fihim Abdullah bin Unais, di antara pasukan ini ada Abdullah bin Unais. Pasukan ini mengarah ke Yasir bin Rizam al-Yahudi. Fa innahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yajma'u ghatafan liyaghzuahu bihim. Fa innahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu jama'a yajma'u ghatafan. Karena telah sampai berita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini, barakallahu bikum, telah mengumpulkan ghatafan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atauhu bi Khaybar faqalu arsalana ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan ini, sariyahnya Abdullah bin Rawahah, mendatanginya di Khaybar dan mengatakan, arsalana ilaika Rasulullah liyasta'milaka ala Khaybar. Falam yazalu hatta tabi'ahum fi 30 rajulan ma'a kulli rajulin minhum radifun minal muslimin. Falamma balagu qarqarah niyara tayyib qarqaratu niyar wa hiya min Khaybar ala sittati amyalin nadima yasir. Fa ahwa bi yadihi ala sayfi Abdullah bin Unais fa qata'a lahu Abdullah bin Unais fa zajara ba'irahu thumma qahama 'anil ba'iri yasuqul qaum hatta idza istamkana min yasir daraba rijlahu fa qata'aha wa qahama yasir wa bi yadihi mikhrash min shawhatin fadraba bihi wajha Abdullah fashajjahu fashajjahu ma'mumah fankafa'a kullu rajulin minal muslimina ala radifihi faqatalahu ghayru rajulin minal yahudi ajazahum shidda walam yusaf minal muslimina ahad wa qadimu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabasaqa fi shajjati Abdullah ibn Unais falam takih walam tu'dihi hatta mat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abdullah bin Rawahah bersama dengan Abdullah bin Unais di antaranya, bersama dengan 30 orang, mengarah ke Khaybar, khususnya ke orang yang bernama Yasir bin Rizam al-Yahudi. Karena telah sampai kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah mengumpulkan orang-orang Ghatafan untuk menyerang Rasulullah. Fa'atahu bi Khaybar faqalu arsalana ilaika Rasulullah. Maka mereka pun mendatangi Khaybar untuk menemui orang ini sambil mengatakan arsalana ilaika Rasulullah liyasta'milaka ala Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk menemui engkau, untuk menjadikan engkau penguasa atas Khaybar. Falam yazalu hatta tabi'ahum fi 30 rajulan ma'a kulli rajulin minhum radifun minal muslimin. Falam yazalu hatta tabi'ahum fi 30 rajulan, terus-menerus diajak sehingga sekitar 30 orang di antara mereka, kullu rajulin minhum radifun minal muslimin, dibonceng, setiap orang dari kalangan Yahudi dibonceng oleh kaum muslimin. Falamma balagu qarqarataniyar, maka ketika mereka telah sampai qarqarataniyar wa hiya min Khaybar, masih tetap wilayah Khaybar, ala sittati amyalin nadima yasir, ala sittati amyal, sekitar 6 mil dari pusatnya. Kemudian Yasir, orang Yahudi ini yang dituju tadi, menyesali, fa ahwa bi yadihi ala sayfi Abdullah bin Unais fafatina lahu Abdullah bin Unais, maka dia pun hendak mencabut, mengambil pedangnya Abdullah bin Unais. Maka Abdullah bin Unais pun mengetahui gerak-geriknya. Fazajara ba'irahu. Fazajara ba'irahu, maka dia pun barakallahu bikum zajara, menghardik kendaraannya, untanya. Thummaqtahama 'anil ba'iri yasuqul qaum. Thummaqtahama 'anil ba'iri yasuqul qaum, kemudian naik ke atas unta itu atau mendahului unta itu untuk menggiring kaum. Hatta idza istamkana min yasir daraba rijlahu faqata'aha, sampai ketika betul-betul Abdullah bin Unais sudah atau betul-betul memiliki kesempatan untuk menyerang Yasir ini, daraba rijlahu faqata'aha, dia pun menyabet pedang ke kakinya sampai putus kaki orang Yahudi. Waqtahama Yasir wa fi yadihi mikhrashun min shawt min shawhatin. Kemudian ternyata Yasir pun menyerang balik, di tangannya ada mikhrash. Allah taala alam, ini apa maksudnya ini? Semacam sesuatu atau semacam senjata mungkin, atau sesuatu yang bisa dipakai untuk menyerang. Fadaraba bihi wajh Abdullah fashajjahu ma'mumah. Baik. Kemudian alat itu dipakai oleh Yasir untuk memukul wajah Abdullah ibnu Unais, fashajjahu ma'mumah. Kemudian benda itu atau alat tersebut atau senjata tersebut masuk ke wajahnya atau ke kepalanya. Fankafa kullu rajulin minal muslimina ala radibihi. Maka berbaliklah semua kaum muslimin menyerang orang-orang Yahudi yang ada yang dia bonceng. Fakatalahu, kemudian membunuhnya satu-satu kecuali satu orang, sangat sulit untuk dibunuh. Walam yusab minal muslimina ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin meninggal dunia pada saat itu. Waqadimu ala Rasulillah, kemudian semuanya datang kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawasaka fi syajjihi fi syajjati Abdullah bin Unais. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan doa keberkahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat terkenanya Abdullah bin Unais benda tadi. Falam taqih walam tu'dihi hatta mat. Luka itu tidaklah menjadikan dia sakit, tapi tetap ada luka itu sampai meninggal dunia. Subhanallah. Taib, wa minha syariyatu Bashir ibnu Sa'ad al-Ansari. Di antaranya juga syariahnya Bashir ibnu Sa'ad al-Ansari ila Bani Murrah. Taib, bifadak fi thalathina rajula. Mengarah ke Bani Murrah di daerah Fadak. 30 orang pasukan. Fakharaja ilaihim falakiya ri'a'usyah. Taib, falakiya ri'a'usyah. Fastaqa asya'a wa na'am waraja ila al-Madinah fa adrakahu at-talab 'inda al-lail fa batu yarmunahum bin nabli hatta faniya nablu Bashir wa ashabihi fa walla minhum man walla wa usiba minhum man usiba wa qatala Bashir qitalan syadidan waraja al-qaumu bi na'amihim wa sya'ihim wa tahamala Bashir hatta intaha ila Fadak. Fa'aqama inda Yahudi hatta bari'at jarahuhu faraja'a ila al-Madinah. Wa minha syariyatu Bashir ibn Sa'ad al-Ansari. Pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah sebanyak 30 orang dipimpin oleh Bashir ibn Sa'ad al-Ansari menuju Bani Murrah di tanah Fadak. 30 orang pasukan. Fakharaja ilaihin falakiya ri'a'asya'i fastaqasya'a wa na'am. Kemudian pasukan ini mendapatkan pengembala. Dengan gembalaannya, kemudian pasukan Bashir mengambil semua kambing-kambing dan unta dan beranjak balik menuju Madinah. Adrakahu talabu indal lail. Ternyata orang-orang Fadak, barakallahu fikum, orang-orang Bani Murrah mengejar pasukan ini. Fadrakahu talabu indal lail, di malam hari. Fabatu yarmunahum bin nabli hatta faniya nablu Bashir wa ashabu. Maka di malam itu mereka saling melempar panah sampai Bashir kehabisan anak panah, demikian juga sahabat yang lain. Fawalla minhum man walla wa usiba minhum man usiba. Maka pasukan ini ada yang lari pulang, ada juga yang terkena panah. Wa qatala Bashirun qitalan syadida. Ternyata Bashir tetap bertempur. Wa raja'al qaumu bina'amihim wa sya'ihim. Sehingga orang-orang tersebut, orang-orang Bani Murrah, merebut kembali unta-unta mereka dan kambing-kambing mereka, mereka bawa pulang. Wa tahamal Bashir hatta intaha ila Fadak. Fa'aqama 'inda Yahud hatta bari'at jarahuhu. Tetap berusaha Bashir kembali ke kota, kembali ke Fadak, dan tinggal pada seorang Yahudi sampai sembuh luka-lukanya dan kembali ke kota Madinah. Tsumma ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila al-Huraqah min Juhayna wa fihim Usama bin Zaid. Falamma dana minhum ba'atsa al-Amiru at-Tala'i. Falamma raja'u bi khabarihim aqbala hatta idza dana minhum layla wa qad ihtalabu wa hada'u qama fahamidallaha wa asna alaihi bima huwa ahlu thumma qala usikum bitaqwallahi wahdahu la syarikalah wa antuti'uni wa la ta'suni wa la tu'suni wa la tukhalifu amri fa innahu la ra'ya liman la yuta'. Thumma rattabahum wa qala ya fulan anta wa fulan wa ya fulan anta wa fulan la taib la yufariqu kullu minkum ma sahibahu wa zamilahu wa iyyakum ay yarji' ahlu minkum fa aqulu ayna sahibak ayna sahibuk fa yaqulu la adri fa idza kabbarta taib fa idza kabbartu fakabbiru wa jarradu as-suyufa thumma kabbaru wa hamalu hamlatan wahidatan wa ahatu bil qawmi wa akhadhum suyufullahi fa hum yada'unaha minhum haythu sya'u wa syi'aruhum amit amit wa kharaja Usama fi athari rajulin minhum yuqalu lahu Mirdas ibn Nahik falamma dana minhu wa lahamahu bisayfi qala la ilaha illallah fa qatalahu thumma staqu sya'a wa na'ama wa dhurriya wa kanat sumanuhum asyara'a ab'irah likulli rajulin aw adluha minan na'am falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbara bima sana'a usama fakabbaru dhalika alaihi fakabura dhalika alaihi wa qala aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah fa qala innama qalaha muta'awidan qala fahal la shaqaqta an qalbihi thumma qala man laka bila ilaha illallah yawm al-qiyamah fama zalil karru dhalika alaiha ta tamanna ayyakuna aslama yawmaidin wa qala ya Rasulullah u'tillaha ahdan an la aqtula rajulan yakulu la ilaha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'di tayyib wa qala Usama ba'dak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kelompok barakallahu bikum ilal Huraqah ibn min Juhayna. Baik. Wabihim Usama bin Zaid. Di pasukan ini Usama bin Zaid. Falamma dana minhum ba'athal amira al-amiru at-tala'i falamma raja'u bi khabarihim. Ketika sudah dekat, taib al-amir kepala pasukan ini mengutus at-tala'i pengintai. Falamma raja'u bi khabarihim, ketika para pengintai ini kembali ke satuan, dikhabarkanlah khabar tentang kondisi keadaan musuh. Aqbala hatta idza dana minhum layla wa qad ihtalabu wa hada'u. Aqbala hatta idza dana minhum layla, ketika pasukan kaum muslimin sudah mendekat ke perkampungan, wa ihtalabu wahada'u, mereka pun sudah diam, mereka pun sudah tertidur. Qama fahamidallaha wa asna alaihi bima huwa ahlu. Berdirilah pemimpin ini memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Menyanjungnya bima huwa ahlu. Tsumma qala usikum bitaqwallah. Memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada pasukannya. Usikum bitaqwallahi wahdahu la syarika. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa antuti'uni, dan hendaknya kalian mentaati aku. Wa la ta'suni, jangan kalian bermaksiat kepadaku. Wa la tukhalifu amri, jangan kalian menyelisih perintahku. Fa innahu la ra'ya liman la yuta', karena tidak ada arti pendapat bagi orang yang tidak taat ditaati. Walaupun cemerlang, walaupun jitu pendapatnya, kalau tidak ada yang mau taat, ya tidak ada artinya. Sumaratabahum. Kemudian pemimpin ini menyusun pasukannya. Ya fulan, anta wa fulan, engkau dan fulan. Wa ya fulan, anta wa fulan, dua-dua orang. La yufariku kullu minkuma sahibahu wa zamilah. Jangan ada seorang pun di antara kalian berpisah dengan temannya. Yang aku tunjuk, si fulan dengan si fulan, bertawan, berkamar, berkawan, berteman. Wa iyyakum an tarja'ahdum minkum, ayyarja'ahdum minkum. Hati-hati kalian, jangan ada seorang di antara kalian mundur. Fa aqulu aina sahibuk, maka aku pun mengatakan, di mana temanmu? Fa yaqulu la adri. Aku tidak tahu. Fa idza kabbartu fakabbiru. Tapi fa yaqulu la adri, fa idza kabbartu fakabbiru. Kalau aku bertakbir, maka semua kalian bertakbir. Wajarridu suyufa, hendaknya kalian menghunus pedang semuanya. Tsumma kabbiru wa hamilu hamlatan wahidah, maka hendaknya kalian menyerang dengan satu kali serangan. Wa hatu bil qaum, dan pasukan ini pun mengepung kaum tersebut. Wa akhadathum suyufullahi fihim yada'unaha minhum haitsu sya'u. Maka pasukan ini pun kalah, barakallahu fikum, dalam peperangan. Mereka pun harus meletakkan senjata mereka. Wa sya'a wa syi'aruhum amit amit, syiarnya mereka adalah amit amit. Wa kharaja Usama fi athari rajulin minhum yuqalu lahu Mirdas ibnu Nahik. Kemudian Usama mengejar seseorang yang bernama Mirdas ibnu Nahik. Falamma dana minhu wa lahamahu bisayfi. Ketika Usama sudah mendekat dan pedang pun diayun, orang ini punya, ini Mirdas, mengatakan la ilaha illallah, faqatalahu. Usama pun tetap mengayunkan pedangnya dan orang ini pun mati. Tumastaku sya'a wa na'ama wa dzurriyah. Kaum muslimin pun menang di peperangan ini. Sehingga mereka mendapatkan kambing-kambing yang banyak, unta-unta, dan perempuan-perempuan. Wa kanat suhmanuhum asyarata ab'irah likulli rajulin. Setiap orang pasukan perang ini mendapatkan 10 ekor unta sebagai ghanimah. Au adliha minal ghanam, atau adliha idliha minal ghanam, atau sebanding dengan itu dari kambing-kambing. Satu ekor unta sebanding 10 kambing. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bima sana'a Usama. Setelah pasukan ini, syariah ini masuk ke kota Madinah, mereka pun mengkhabarkan apa yang telah terjadi dengan Usama dan orang yang dibunuhnya. Fakabura dzalika alaihi, maka berita itu sangat berat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kata Rasulullah, apakah engkau membunuh orang tersebut setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Fa qala inna ma qalaha muta'awwidan. Maka Usama pun mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan ucapannya itu hanya sekedar takut dari pedangku. Dia berlindung dari kalimat itu untuk aku tidak membunuhnya. Qala fahalla syakakta an qalbihi. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak buka hatinya untuk engkau ketahui benar tidaknya apa yang dia ucapkan, jujur atau tidak? Tsumma qala ma laka bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mempertegas bahwa ucapan perbuatan Usama itu keliru. Barakallahu fikum. Orang sudah mengatakan la ilaha illallah tetap dibunuh. Kata Rasulullah, man laka bila ilaha illallah yawmal qiyamah. Siapa gerangan yang bisa akan membela engkau di hari kiamat? setelah engkau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Fama zala yukarriru dhalika alaiha ta tamanna yakuna aslama yawma idin. Terus menerus diulang itu oleh Rasulullah sampai Usama berangan-angan seandainya saja Usama baru berislam atau masuk Islam pada hari itu juga. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lembut terhadap orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam kemudian melakukan kesalahan bisa dimaklumi. Barakallahu fikum. Yang berat adalah ketika orang itu sudah lama, sudah tahu. Barakallahu fikum, kemudian melakukan kesalahan. Ya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin marah. Sehingga Usama mengatakan, duhai seandainya saja aku baru masuk Islam baru pada saat ini. Tentunya dia akan mendapat Rasulullah sangat lembut. Barakallahu fikum. Karena perlakuan Rasulullah terhadap orang yang sudah lama masuk Islam beda dengan orang yang baru masuk Islam. Wa qala ya Rasulullah utillaha ahdan alla uqatila rajulan yaqulu la ilaha illallah. Maka Usama pun mengatakan, setelah mengakui kesalahannya, dia mengatakan, ya Rasulullah, utillaha ahdan alla uqatila rajulan yaqulu la ilaha illallah. Aku memberikan janji kepada Allah untuk aku tidak akan pernah lagi membunuh seorang yang telah mengatakan la ilaha illallah. Maka Rasulullah ba'di, maka Rasulullah mengatakan setelah aku. Faqala Usama ba'dak, setelah engkau ya Rasulullah. Baik. Faslun wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghalib ibn Abdullah al-Kalbi ila bani al-Malluh. Baik, al-Mulawwah bil Kadid atau Kudayd. Wa amarahu an yughira alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang bernama Ghalib bin Abdullah al-Kalbi. Baik. Ke Bani Al-Mulawwah di daerah Kadid. Wa amarahu an yughira alaihim, dan Rasulullah merintahkan pasukan ini untuk menyerang di pagi hari atau di malam hari. Qala Ibnu Ishaq fahaddathani Ya'qub Ibnu Utbah an Muslim bin Abdullah Al-Juhani an Jundub bin Mukai' Al-Makis Al-Juhani qala kuntu fi sariyatihi فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث ابن مالك ابن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود وقال له أمكث معه حتى نمر عليك فإذا عزك فاحتز رأسه فمضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلناه عشية بعد العصر فبعثنا أصحابي فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس فخرج رجل منهم فنظر فرآني فانبطح منبطحا على التل فقال لامرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعد عوئيتك فنظرت فقالت لا والله لا أفقد شيئا قال فناوليني قوسي وسهمي وسهمين من نبلي فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك ثم رماني بالآخر فوضعه في رأسي منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال لامرأته أما والله لقد خالطه سهامي walau kana rabi'a la taharrak fa idza asbahat baik apa idza asbahti hagana fa idza asbahti fabtaghi sahmi fakhudihima la tumdighuma alkilab alayya qala fa amhalnahum hatta idza rahat rawaihum wahtalabu wa sakanu wa dhahabat atamatul laili shananna alayhi al-gharah faqatalna man qatalna wastaqna an-na'ama fawajaha tayyib fawajjahna hakada fawajjahna qatilina bihi wa kharaja sarihuhum ila qaumihim wa kharajna sira'an hatta namurra bil harith ibn malik wa sahibihi fantalaqna bihi ma'ana wa atana sarihun nas faja'ana ma la kibala lana bihi hatta idza lam yakun bainana wa bainahum illa batnul wadi min qudayd arsalallahu azza wa jalla min haythu sya'a shaylan la wallahi ma ra'ayna qabla dhalika matara faja'a bima la yaqdiru ahadun yaqdumu alayhi walaqad ra'aytuhum wa qawfan yanzuruna ilayna ma yaqdiru ahadun minhum ay yaqdumu alayhi wa nahnu nahduha fadhahabna sira'an hatta asnadnaha ilal mushallal thumma hadarnaha anhu fa'ajazna alqawma bima fi aydina. Baik, kita kembali ke atas, barakallahu bikum. Berkata Ibnu Ishaq, haddatsani Ya'qub ibn Utbah an Muslim bin Abdullah al-Juhani an Jundub bin Mukayyis al-Juhani qala kuntu fi sariyatihi. Dia yang menceritakan tentang kisah ini karena dia berada di syariah ini. Famadaina hatta idza kunna bi qadid laqina bihi al-Harith ibn Malik ibn al-Barsa alaihi. Dalam perjalanan itu kami bertemu dengan Malik al-Harith ibn Malik ibn al-Barsa alaihi. Fa'akhadnahu, kami tangkap dia. Faqala innama ji'tu li uslima. Li uslima. Aku datang ke sini untuk masuk Islam. Faqalahu Ghalib bin Abdullah, maka berkatalah Ghalib bin Abdullah, in kunta innama ji'ta li tuslima, adapun kalau engkau datang ke sini untuk masuk Islam, fala yadurruka ribatu yaumin wa laila, maka tidak mengapa engkau berdiam di sini, barakallahu, satu hari satu malam. Wa in kunta ala ghairi dzalika istausakna minka. Kalau engkau sebenarnya bukan untuk itu datangmu, maka kami mengikat engkau. Sama saja. Kalau engkau memang datang, kami mengikat engkau di sini. Dalam kondisi engkau memang masuk Islam, pengen masuk Islam, maka tidak mengapa engkau tetap di sini dalam kondisi terikat. Atau engkau tidak dalam kondisi menginginkan Islam, tetap kami ikat engkau. Karena khawatir, barakallahu fikum. Fa'uthaqahu ribatan wa khallafa alaihi ruwaijilan aswad. Maka ditinggalkanlah dia dan disuruh dua orang budak untuk menjaganya. Wa qala lahu umkus ma'ahu hatta namurra alaik. Ruwaijilan aswad. Maka dikatakan kepada anak ini atau orang ini, budak ini, ungkus ma'ahu hatta namurra alaik, tetap engkau bersama dia sampai engkau kami lewati. Fa'idha azzaka fahtazza ra'sahu. Kalau dia berontak, maka potong leher dia. Barakallahu fiik. Famadaina hatta ataina batna al-kadid. Famadaina, maka kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami berada di lembah al-kadid. Panazalnahu ashiyatan ba'dal asr. Maka kami pun berada di tempat itu di waktu sore setelah asar. Faba'athani ashabi ilaihi. Maka aku pun diutus oleh teman-temanku menuju perkampungan itu. fa'amattu ila tullin yutli'uni 'alal hadir. Maka aku pun mendatangi satu bukit tul yutli'uni 'alal hadir yang dengannya aku bisa melihat kondisi keadaan musuh. Fambatahtu 'alaihi, maka aku pun tiarap di atasnya. Wadhalika qabla ghurubi syams, itu pun sebelum terbenamnya matahari. Fakharaja rajulun minhum fanadhara fara'ani mumbatihan 'ala tul. Maka keluarlah seseorang di antara mereka, kemudian dia melihat aku tiarap di atas bukit itu. Faqala limra'atihi, maka dia pun mengatakan kepada istrinya, inni la ara sawadan ala hadha tul ma ra'ituhu fi awalin nahar. Karena sudah sore, tidak terang, sudah tersamarkan, dia pun mengatakan kepada istrinya, aku melihat di atas bukit ini ada warna hitam yang aku tidak lihat dari sejak tadi pagi. Fanduri la takun al-kilabu ijtarrat ba'da awiyatik. Fanduri la takun al-kilabu ijtarrat ba'da awiyatik. Fanadrat faqala, maqalat la wallahi la afqidu syai'an. Maka lihatlah, jangan-jangan ini anjing yang telah mengambil sebagian dari barang-barangmu. Maka sang istri pun melihat tidak ada sesuatu yang kurang. Dia pun mengatakan, la wallahi la afqidu syai'a, aku tidak kehilangan sesuatu apapun. Qala fanawilni qawsi wa sahmaini min nabli. Maka sang suami pun mengatakan, coba mari ke sini, busur dan dua anak panahku. Fanawalathu faramani bisahmin. Maka dia pun mengambil busur tersebut dan anak panah, dan dia pun memanah aku. Fawada'ahu fi jambi, dan anak panah itu pun mengenai sisiku. Fanaza'tuhu fawada'tuhu walam ataharrak, maka aku pun mencabutnya dan aku meletakkannya dan aku tidak bergerak dari tempatku. Summa ramani bil akhar, kemudian dia memanah aku dengan anak panah yang kedua. Fawada'ahu fi ra'si mankibi, dan mengenai pundak kananku. Fanaza'tuhu fawada'tuhu walam ataharrak, aku pun mencabutnya dan meletakkannya tanpa bergerak berpindah dari tempatku. Faqala limra'atihi, maka orang ini pun berkata kepada istrinya, ama wallahi laqad khalatahu sihami, sungguh yang hitam itu sudah bercampur dengan panahku, yakni panahku telah mengenai yang aku lihat tadi hitam itu. Sudah mengenai yang hitam itu, apa enggak tahu, pokoknya khalatahu, sudah masuk. Walau kana rabi'ah lataharrak. Baik. Law kana rabi'ah, seandainya itu sesuatu yang hidup, maka dia akan bergerak. Fa idza asbahti fabtaghi sahmayya fakhudhihima la tamdaghuma al-kilabu alayya. Barakallahu bikum. Walau kana ra'itay, wa idza asbahti, dan engkau nanti di pagi hari, maka carilah dua anak panahku itu. Fakhudhihima, ambil keduanya. Jangan dimakan oleh anjing-anjing. Qala fa'amhalnahum hatta idza rahat rawaihuhum. Maka kami membiarkan mereka di perkampungan tersebut, hatta idza rahat rawaihuhum, istirahat mereka. Wahtalabu wasakanu, mereka memerah susu mereka, kemudian mereka minum, kemudian mereka tidur malam. Wadahabat atamatul layl, sudah waktu isya. Shananna alaihimul gharah, maka kami pun menyerang mereka. Fakatalna man katalna wastaqna an-na'ama, kami pun membunuh siapa yang bisa kami bunuh, dan kami pun mengambil onta-onta. Wafawajahna qafilaini bihi wa kharaja sarihuhum ila qawmihim. Fawajahna qafilina bihi, yani kami pun kembali. Setelah mengambil onta-onta, ternak-ternak, dan keluarlah seseorang berteriak memanggil kaumnya. wa kharajna sura'an hatta namurra bil Harits bin Malik wa sahibihi. Dan kami pun keluar dari perkampungan tersebut sampai kami kembali melewati Al Harits bin Malik yang masuk Islam tadi dan penjaganya. Fantalaqna bihi ma'ana, fantalaqana bihi ma'ana, maka berangkatlah bersama dengan kami semuanya. Wa atana sarihun nas, kemudian datanglah ke kami orang yang menyeru berteriak-teriak. Faja'ana ma la qibalana bihi, ternyata banyak sekali jumlah mereka yang tidak mampu kami untuk melawannya. Hatta idza lam yakun bainana wa bainahum illa batnul wadi min qudayt arsalallahu azza wa jalla min haitsu syaa'a sayla, sampai ketika kami sudah berada di pinggir lembah sana, mereka baru mau masuk lembah. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sail, yakni air yang sangat kencang. Min haitsu syaa'a Allah, kami tidak tahu dari mana itu air. La wallahi ma ra'ina qabla dzalika matara, kami tidak pernah melihat sebelumnya hujan, tahu-tahu ada air yang begitu besar. Faja abima la yaqdiru ahadun yaqdumu alaihi, maka air itu pun datang dan tidak ada seorang pun yang berani untuk menerjangnya. Falaqad ra'aituhum wa qawqufan yanzuruna ilaina, maka kami pun melihat mereka hanya bisa melihat memandang kami dari seberang. Ma yaqdiru ahadun minhum ay yaqdumu alaihi, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menerjang air itu. Wa nahnu nahduha fadhabna sira'an hatta asnadanaha fi al-mushallal thumma hadarnaha anhu fa'ajazna al-qawma bima fi aidina, fa'ajazna al-qawma bima fi aidina. Maka kami pun membawa unta-unta mereka fadhabna sira'an, dan kami pun berjalan bergerak dengan cepat. Hatta asnadnaha fil mushallal thumma haddarnaha anhu. Baik. Fa'ajazna al-qauma bima fi aidina, maka kami pun menjadikan mereka tidak mampu untuk merebut kembali apa yang sudah ada di tangan kami dari harta mereka. Wa qad qila inna hadhihi syariah hiya syariatul lati qablaha wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa syariah ini adalah syariah yang sebelumnya, wallahu a'lam. Ala kulli hal barakallahu fikum, di sepulangnya Rasulullah SAW dari Khaybar, barakallahu fikum, inilah syariah-syariah yang diutus oleh Rasulullah SAW. Syariahnya Abu Bakar, Umar, kemudian Abdullah bin Rawaha, barakallahu fikum, syariah Bashir bin Sa'ad al-Ansari, wallahu al-musta'an. Taib. Dan tentunya semuanya dengan tugasnya dan kemenangannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.